Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan Kitabul Maram di Kitabul Buyu', bab tentang fikih jual beli. Setelah kurang lebih satu bulan kita libur, bahkan ganti tahun, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbicara tentang hukum memanfaatkan barang gadai bagi pihak yang menerima barang gadai. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang menerima barang gadai disebabkan akad utang. Si A memberikan utang kepada si B, lalu B menyerahkan barang gadai. Bolehkah si A memanfaatkan barang gadai yang diberikan oleh si B tanpa izin dari si B? Kita akan baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَتُ رواه البخاري. Nabi SAW bersabda, الظهر punggung hewan, yurkabu boleh ditunggangi, بِنَفَقَتِهِ sebagai ganti dari nafkah penanganan hewan tersebut. Idza kana marhunan, jika hewan itu digadaikan. Walabanud darri, dan susu dari hewan yang digadaikan, yushrabu boleh diminum, binafaqatihi sebagai ganti dari biaya kebutuhan. Idza kana marhunan, apabila dia digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu, sedangkan kewajiban bagi orang yang naik tunggangan dan minum dari susu hewan tersebut, dia punya kewajiban an-nafaqatu, untuk memberikan nafkah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik, barang gadai bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, barang gadai yang butuh biaya perawatan. Contoh di masa silam adalah kambing atau unta atau kuda atau keledai atau yang semacamnya. Yang kedua, barang gadai yang tidak butuh biaya perawatan. Contoh di masa silam adalah tanah. Termasuk diantaranya adalah perabotan, kemudian perhiasan, dia tidak butuh biaya perawatan. Yang dibahas di kesempatan ini adalah barang gadai yang butuh perawatan, yaitu binatang ternak atau binatang tunggangan. Sehingga ketika dia diserahkan sebagai jaminan atas utang, maka bagi pihak yang menerima barang itu, dia harus merawat hewan ini agar tidak mati. Kenapa dia harus dirawat biar enggak mati? Karena kalau mati, uangnya bisa hilang. Dia harus ganti rugi, maka dia pertahankan sebisa mungkin barang ini jangan sampai mati. Karena untuk bisa menjaga agar hewan ini tetap hidup, dia keluar biaya ragat golek pangan, misalnya yang kedua harus keluar tenaga, waktu dan seterusnya. Maka berarti hewan ini ketika digadaikan dia membutuhkan biaya tertentu. Siapa yang berkewajiban untuk menanggung biaya hewan ini? Jawabannya adalah pemilik hewan, yaitu orang yang menerima utang. Namun karena dia sudah serahkan hewan itu kepada pemberi utang, kepada si pemberi utang, maka si pemilik hewan mungkin akan kesulitan untuk merawatnya. Karena itulah sebagai gantinya si pemegang barang gadai diperbolehkan untuk memanfaatkannya, meskipun tidak ada izin resmi dari pihak pemilik hewan, pihak yang menerima utang. Baik, kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut rohin. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut apa? Rohin. Berarti dia menerima utang atau beri utang? Menerima utang. Sedangkan orang yang menerima barang gadai disebut murtahin. Berarti dia menyerahkan utang atau menerima utang? Menyerahkan. Sudah? Rohin itu yang memberikan barang gadai, murtahin itu yang menerima barang gadai. Baik, ini akan lebih ringkas kalau kita samakan penyebut kayak gini ya. Rohin berkewajiban untuk menanggung biaya atas perawatan terhadap rohan barang gadainya. Nah, ketika dia enggak nanggung biaya, sehingga biaya perawatan itu ditanggung oleh murtahin, maka murtahin berhak memanfaatkan barang gadai sebagai ganti atas biaya perawatan. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur, murtahin sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari rahin. Kalau jumhur, murtahin sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari rahin. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, murtahin boleh memanfaatkan barang gadai meskipun tidak ada izin dari rahin, selama barang gadai itu butuh perawatan. Tidak bingung insyaallah? Hah? Tidak bingung ya? Baik, saya ulang. Ada dua pendapat ulama tentang hukum apa? Pemanfaatan barang gadai. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan memanfaatkan barang gadai meskipun tidak diizinkan oleh pemilik, selama barang gadai itu membutuhkan biaya perawatan. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua, tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari pemilik. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Dan yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, yang membolehkan karena dia mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Nah, kesimpulannya dalam hal ini adalah barang gadai boleh dimanfaatkan selama di situ ada biaya perawatan. Tapi kalau tidak ada biaya perawatan, maka hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan. Motor, apakah boleh dimanfaatkan? Butuh atau tidak biaya perawatan? Butuh. Dirawat apa, Pak? Enggak butuh. Kalau dia dibiarkan saja, tidak butuh biaya perawatan. Kecuali misalnya Anda diwajibkan untuk manasi, kemudian apalagi ngelapi. Karena nanti boleh minta biaya manasi dan ngelapi misalnya per bulan sekian. Motormu di sekolah ini nggonaku, tarif per bulan 200.000. Sama seperti SPP di MIPS. Engkau tak rawati, tak panasi, tak lapi, diajari bagaimana cara ngetril yang bagus. Baik. Nah, kalau tidak butuh seperti ini, maka dia tidak boleh minta biaya perawatan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan beralih ke hadis berikutnya. Bab berikutnya yang akan dibahas adalah, apakah murtahin berhak untuk memiliki barang gadai jika rohin tidak mampu membayar utang? Saya ulang, apakah murtahin otomatis berhak untuk memiliki barang gadai jika rohin tidak mampu bayar utang? Paham ya? Murtahin tadi siapa? Yang menerima. Rohin siapa? Yang memberi. Kita akan baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghlaqur rahnu min sahibihi allahi min sahibihi alladhi rahanahu. Lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmuh." Rawahu Ad-Darqutni wal Hakim wa rijaluhu thiqatun illa annal mahfuz 'inda Abi Dawud ghairihi irsaluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghlaqur rahnu." Barang gadai tidak boleh dikunci. Min sahibihi, untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya. Pemiliknya berarti siapa? Rahin. Pemiliknya berarti rahin. Min sahibihi alladhi rahanahu. Dari rohin yang telah menggadaikan barang itu. Lahu gunmuhu wa alaihi ghurmuh. Dia berhak untuk mendapatkan hasil dari barang itu. Wa alaihi ghurmuh. Dan dia berkewajiban untuk menanggung biaya terhadap barang itu. Hadis riwayat Ad-Darqutni, Al-Hakim, dan rijalnya thiqat. Hanya saja yang mahfud, yang lebih sahih menurut Abu Dawud dan yang lainnya, hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis mursal berarti apa, Pak? Hadis mursal berarti dari tabi'in, dia mengklaim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tabi'in tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini adalah pernyataan tabi'in. Wallahu a'lam. Siapakah tabi'in yang dimaksud? Tabi'in yang dimaksud adalah Sa'id ibnul Musayyib. Dan beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "La yaghlaqul rahnu." Barang gadai tidak boleh dikunci untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya. Lalu tambahan Sa'id ibn al-Musayyib, "Lahu ghunmuhu wa 'alaihi ghurmuh." Di situ dia berhak untuk mendapatkan hasil dari barang tersebut, dan kewajiban dia adalah menanggung biaya perawatan barang itu. Wallahu a'lam. Sehingga yang lebih tepat ini adalah perkataan Sa'id Ibnul Musayyib. Sekarang kita akan lihat ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sababul wurud. Hadis ini memiliki sababul wurud. Sababul wurudnya adalah sahabat yang utang kepada sahabat yang lain. Lalu dia menggadaikan tanahnya. Sahabat A utang kepada sahabat B, lalu dia menggadaikan tanahnya. Sampai akhirnya ketika sahabat A ini tidak bisa membayar pas di jatuh tempo, sahabat B ini mengatakan, tanahmu otomatis jadi milikku. Lalu dua orang ini sengketa, kemudian dinyatakan dalam hadis ini, la yaglaqur rahnu lahu gunmuhu wa alaihi gurmu. La yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahana. Barang gadai tidak boleh dikunci untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya. Lahu gunmuhu wa alaihi gurmu. Dia berhak memanfaatkan barang itu dan kewajiban dia adalah menanggung biaya perawatannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa dalam syariat kita, ketika orang menggadaikan barang tertentu atas utang yang dia ambil, maka barang gadai itu tidak otomatis pindah hak milik jika orang yang berutang tidak bisa bayar. Jika orang yang berutang tidak bisa bayar. Karena itu di posisi ini barang gadai tadi tidak langsung pindah milik, tapi tetap menjadi milik rahin. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penyelesaiannya? Baik. Satu ini dulu jadikan prinsip. Utang dia memberikan barang gadai, lalu tidak bisa lunas tepat waktu, maka barang gadai tidak otomatis pindah hak milik. Ini prinsip dulu ya, pegangi ini dulu. Nah, setelah kita dapat prinsip ini, mau digoyang dengan cara apapun, jangan sampai lepas. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, lalu bagaimana kalau dia nggak bisa bayar utang? Itu sedang kita carikan bagaimana solusinya. Kita sedang mencarikan bagaimana solusinya. Prinsip ini dulu dipegangi, karena mau digoyang kemanapun jangan sampai lepas. Barang gadai tidak otomatis pindah hak milik apabila orang yang berutang tidak sanggup bayar. Baik. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah bahwa barang gadai itu masih menjadi hak orang yang berutang, dan dialah yang paling berwenang untuk membuat kebijakan terhadap barang tersebut. Apakah dengan cara dijual atau dia alihkan ke tempat orang lain yang berwenang. Maka kalau dia mau menjualnya, berarti yang paling berhak siapa? Pemilik barang gadai. Jika laku, hasil penjualannya digunakan untuk nutupi utang yang menjadi kewajibannya. Baik, kalau enggak laku gimana? Kalau enggak laku, ditawarkan ulang sampai laku. Baik, ini solusi pertama. Yang kedua, bagaimana kalau pemilik barang gadai ini dia tidak mau menjual barang itu? Barang gadai ini barang antik. Saya enggak mau menjualnya karena jarang orang yang punya. Pokoknya kalau bisa jangan sampai terjual. Baik, Anda punya utang dan punya kewajiban bayar. Nah, kalau Anda enggak punya harta, berarti satu-satunya yang dijual adalah barang gadai. Kecuali kalau dia punya barang yang lain yang mau dijual, agar barang gadai ini aman, silakan jual yang lain. Kalau dia enggak punya barang yang lain gimana? Berarti satu-satunya adalah ini. Maka dia berkewajiban untuk menjualnya. Bagaimana kalau dia enggak mau? Pemerintah yang berwenang dalam masalah ini untuk memaksa si pemilik barang agar menjual barangnya. Pemerintah yang berwenang dalam hal ini, dia boleh memaksa si pemilik barang untuk menjual barangnya. Terus kalau dia tetap gak mau gimana? Nah, pemerintah berhak untuk mengambil, menyita, kemudian pemerintah yang menjualkannya. Pemerintah berhak untuk mengambil barang ini, kemudian pemerintah yang berhak menjualkannya. Wallahu a'lam. Dan setahu saya, solusi inilah yang berlaku di negara kita. Cuman masalahnya, mafianya terlalu banyak, sehingga nilainya terlalu rendah. Nilainya terlalu rendah. Baik, misalnya begini. Si A utang kepada si B, lalu dia menggadaikan rumahnya. Si A utang senilai 500 juta, dia gadaikan rumahnya yang menurut tim appraisal, tim penilai, itu harganya 600 juta. Sampai jatuh tempo, si A gak bisa bayar dan gak punya duit. Sementara rumah itu adalah satu-satunya rumah. Apakah rumah ini langsung pindah hak milik jadi milik si B? Satu, tidak. Terus bagaimana caranya B bisa mendapatkan uang sementara si A sudah enggak punya alat apapun yang dipakai untuk membayar? Maka si A diminta untuk menjual rumahnya. Kalau si A enggak mau, pemerintah, si B mengajukan ke pemerintah agar memaksa si A menjual rumahnya. Kalau si A tetap enggak mau, pemerintah mengambil alih untuk menjualkan rumahnya si B. Lalu dibawa ke badan lelang dan dilakukan lelang untuk menentukan siapakah yang berhak terhadap rumah ini sebagai ganti dari utangnya si B kepada si A. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah ya? Walhamdulillah. Baik. Yang jadi masalah adalah kalau kita melibatkan pihak atas, pemerintah, maka tentu biayanya cukup lumayan. Bagaimana caranya biar bisa lebih murah? Caranya, pihak pemberi utang, sebelum dia memberikan utang, dia diminta atau dia boleh minta menandatangani surat perwakilan menjualkan objek gadai. Sehingga di surat itu berbunyi, jika selama sekian bulan berturut-turut saya tidak membayar cicilan atau saya tidak lagi mampu untuk membayar cicilan, maka barang gadai akan saya jual dan saya wakilkan kepada si A untuk menjualkan barang saya sesuai dengan nilai normal yang berlaku di masyarakat. Tanda tangan dia. Ya? Pegang surat ini. Sehingga surat ini bukti ke kita sebagai pemberi utang, apabila tidak bisa melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang disepakati, maka kita punya wewenang dan berhak untuk menjualkan barang gadai tersebut sebagai apa? Sebagai apa? Wakil dari pemilik barang. Nah, cara seperti ini yang paling aman. Anda tidak dianggap telah menyita barang orang lain, tidak dianggap telah menguasai barang milik orang lain. Cara kayak gini yang paling aman, yaitu ada surat perwakilan untuk kuasa jual sebelum utang itu diserahkan. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah dipahami ya. Walhamdulillah. Ini dua hadis yang berbicara tentang masalah pergadaian, pergadaian di Bulughul Maram, dan bagaimana solusi-solusi syar'inya ketika orang mengalami telat bayar. Dan hadis berikutnya berbicara tentang masalah penyelesaian utang dengan ada kelebihan yang secara prinsip hukumnya boleh jika tidak disyaratkan di depan, bukan atas permintaan pihak yang memberi utang, dan tidak ada tradisi di masyarakat. Wallahu a'lam. Tayyib. Cukup. Kita punya waktu kurang lebih berapa ini? 25 menit. Sengaja saya kasih spare waktu yang lebih banyak. Jika nanti masih ada sisa waktu, akan kita bacakan hadis lanjutannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Kemudian kita silakan untuk sesi yang kedua. Pertanyaan-pertanyaan bisa kita mulai bacakan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita bacakan dulu pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan bisa tulis melalui kertas supaya bisa mudah kita baca, dan catatan tulisannya harap bisa terbaca. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah bekerja di bank konvensional. Pada saat bank tersebut mendirikan bank syariah, saya pun berada tersebut. Satu syariahnya adalah unit usaha syariah. Beberapa tahun lalu saya pensiun karena saya sudah memasuki usia pensiun. Yang saya tanyakan, selama pensiun ini saya masih menerima uang pensiun yang berasal dari dana pensiun konvensional, yang asal dana tersebut dari gaji saya yang dipotong selama saya bertugas, baik saat saya di konvensional sampai dengan syariah. Bagaimanakah hukumnya atas dana pensiun yang saya terima, dan solusi yang mungkin sekiranya bermanfaat karena saya merasa tidak tenang dengan hal ini. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Bagaimana status dana pensiun yang diterima sementara dia bekerja di dunia perbankan? Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika ayat riba itu diturunkan oleh Allah, Allah juga menjelaskan tentang bagaimana cara taubat dari riba. Cara taubatnya Allah sebutkan, faman ja'ahu mau'idatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman ja'ahu mau'idatum min rabbi, barang siapa yang telah datang kepadanya keterangan dari Allah tentang haramnya riba, fantaha, lalu dia berhenti dan tidak lagi melanjutkan transaksi riba, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk menikmati harta di masa silam sebelum dia mengenal tentang riba. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan siapa yang kembali memakan riba maka dia adalah penduduk neraka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudlamun, kalian berhak untuk mendapatkan modal kalian sehingga kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Karena itu Allah Ta'ala alam, yang saya pahami begini. Begitu ayat riba itu turun, Allah izinkan kepada para sahabat, silakan kamu nikmati yang sudah kamu dapatkan. Silakan kamu nikmati yang sudah kamu dapatkan. Sedangkan yang belum kamu dapatkan, jangan kamu ambil. Maka terlepas dari status uang pensiunan itu apakah potongan gaji kita ataukah dia pemberian dari pihak bank, ini adalah riba yang belum kita ambil. Karena belum diambil, maka begitu kita tobat jangan diambil. Terus gimana Pak kalau riba itu masuk sendiri ke rekening kita? Kita enggak pernah mengambilnya, kita juga enggak pernah datang ke bank. Intinya itu bukan hak kita, bukan uang kita. Karena uang ini adalah uang yang didapatkan dari hasil riba yang dulu belum kita ambil. Yang dulu belum kita ambil. Wallahu a'lam. Sehingga bertawakal kepada Allah dan jangan mengambil uang semacam ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Jemaah, Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, investor tapi orang tersebut berprofesi sebagai notaris. Dia merupakan notaris dan PPAT yang notaris ini juga partner dari beberapa bank. Bagaimanakah hukumnya menerima uang invest dari orang tersebut? Apakah saya boleh menerimanya? Jazakallahu khairan. Investornya notaris? Iya, notarisnya bekerja sama juga dengan beberapa bank. Artinya punya partner dari beberapa bank. Apakah dibolehkan? Penghasilan notaris ya meskipun termasuk penghasilan yang dicurigai, tergantung dari kliennya ya. Sebagian notaris memang ada sebagian orang yang dia merasa gak nyaman, karena salah satunya adalah dia mendapatkan hasil dari menjadi saksi riba, terutama untuk notaris yang belum hijrah. Terus bagaimana kalau misalnya dia memberikan modal ke kita? Tayyib, masih banyak klien notaris yang mubah. Masih banyak klien yang mubah, sebagaimana dia juga punya klien bermasalah. Yang saya tahu selama hartanya masih campuran, maka berhak bagi kita untuk menerimanya selama hartanya masih campuran. Karena itu tidak jadi masalah jika menerima modal dari pihak notaris. Yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana jika notaris ini kerjasama dengan bank? Nah, kita tidak tahu bentuk kerjasamanya. Kalau notaris itu uangnya semuanya dari bank, berarti nanti akan ada bunganya. Nah, mungkin Anda bisa tanyakan apakah ini nanti ada bunganya atau tidak. Dia berani mudharabah syar'i, dan mudharabah syar'i itu tidak ada bunganya. Jika itu bermasalah, maka itu sangat beresiko, karena nanti dia nanggung dua kali. Pertama duitnya hilang, yang kedua harus bayar bunga. Wallahu a'lam. Baik. Banyak, kita kembali angkat pertanyaan dari pendengar radio. Pertanyaan yang pertama, bismillah Ustaz, contoh kasus si A dan si B bekerja sama untuk membuka warung makan. Setelah beberapa tahun, si B menutup warung dan ada tanggungan biaya yang harus dibayarkan ke si A. Si A adalah pemilik lokasi. Apakah si A boleh menjual atau membagikan barang-barang tersebut, mengingat si B sudah menghilang, hilang kontak, daripada menumpuk di lokasi? Si A bekerja sama warung makan. Si A sebagai, si A punya lokasi, si B kemungkinan pengelolanya. Si A punya lokasi, si B pengelola. Iya. Kemudian terus kerjasamanya, tapi si B punya tanggungan ke si A. Si B punya tanggungan ke si A. Nah, ada barang-barangnya yang masih tersedia di toko. Nah, barangnya si B berarti itu. Iya, Ustaz. Apakah boleh ini dijual, Ustaz? Untuk menutup tanggungannya tersebut. Bolehkah menjual barangnya si B yang masih tertinggal di toko untuk menutupi tanggungannya si B? Kalau Anda bisa pastikan bahasanya si B kayaknya tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya, maka Anda boleh jual barang-barang itu untuk menutupi tanggungan si B. Dan jika si B nuntut, ya tinggal disampaikan, kamu sudah berusaha saya hubungi, hilang kontak, dan menunjukkan tidak ada iktikad yang baik, tidak juga datang ke tempat saya, dan seterusnya. Karena memang jika mau ini diselesaikan dengan baik, seharusnya dia datang ke tempatnya si A, kemudian bagaimana penyelesaiannya dan seterusnya. Bukan malah ngilang ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang ingin bertanya, mungkin putri bisa lewat kertas. Yang untuk jamaah juga yang di ikhwan atau putra bisa lewat kertas. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari pendengar radio. Jamaah nanti harap bersabar, kita gantian. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika seseorang memiliki hutang dan dibayarkan dengan motor yang kira-kira juga memiliki nilai setara dengan jumlah hutang dan semua pihak setuju, apakah ini dibolehkan, Ustaz? Orang punya utang dibayar pakai motor. Iya. Selama keduanya saling ridho, boleh. Dan di situ kan tidak ada kesepakatan di awal. Nah, baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, dulu saya punya usaha yang berhubungan atau ada hubungannya dengan riba. Dan ada beberapa reseller yang masih berhutang setelah saya berhijrah. Kemudian bagaimanakah hukumnya hutangnya reseller saya? Apakah masih hak saya atau dilepaskan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Reseller. Gimana coba? Saya punya usaha yang berhubungan dengan riba, yang ada hubungannya dengan riba, Ustaz. Dan beberapa reseller yang masih berhutang setelah saya berhijrah. Jadi dia punya reseller dan usahanya itu ada hubungannya dengan riba, Ustaz. Nah, reseller ini punya tanggungan hutang karena ini dari hasil kerja dari barang riba. Apakah hutang tersebut bisa diambil dari reseller tersebut? Wallahu a'lam. Ini saya belum paham ya. Belum paham yang dimaksudkan. Yang pertama, kerja di dunia ribanya bentuknya kayak gimana dulu? Jadi dia punya usaha, Ustaz. Usaha tapi ada hubungannya dengan riba. Hubungannya itu hubungan sejauh apa? Hubungan dekat atau hubungan jauh? Mungkin kredit riba atau apa begitu. Atau dananya seperti itu. Nah, ini kurang begitu jelas ya, mohon maaf. Nanti daripada salah ya. Baik. Kalau ada orang yang bertanya, mungkin bisa langsung bisa mungkin ditulis yang lebih detail ya. Usahanya apa? Kalau resellernya pertanyaan lewat kertas, Anda menyebutkan identitas, mungkin juga enggak ketahuan. Saya seorang ikhwan, sebut saja Bunga misalnya. Wah itu. Selanjutnya. Baik, tadi ada yang mau ngacung tangan sepertinya. Bisa monggo langsung. Nilainya mengikuti nilai umum di masyarakat, sehingga harganya harga pasar atau harga umum. Tidak boleh dibanting terlalu bawah. Yang penting pokoknya menutupi utang tidak boleh. Tanah harga normalnya 300 juta, utangnya 100 juta, pokoknya laku 150 dilepas. Nah itu tidak boleh, karena nanti mendolimi rohin atau murtahin? Rohin. Alhamdulillah. Ya, mungkin appraisal itu salah satu di antara pihak yang bisa dilibatkan, tim penilai agar bisa adil dalam masalah ini. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk dari kertas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya klaim asuransi syariah, uangnya saya belikan rumah. Apakah saya harus menjualnya dan diberikan kembali ke asuransi? Lalu saya juga mendapatkan kelebihan dari perusahaan asuransi, premi saya dilanjutkan oleh pihak asuransi karena saya sakit sehingga saya nanti berusia 65 tahun. Bolehkah saya meneruskan atau membiarkannya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Punya asuransi dipakai untuk beli rumah. Ada klaim asuransi, Ustaz. Klaim asuransi. Kemudian dibelikan rumah. Apakah rumah itu harus dijual, Ustaz? Oh, baik. Dan dikembalikan ke asuransi. Lumayan ini ya klaim asuransinya sampai bisa dipakai beli rumah. Klaim asuransi yang sampai bisa dibelikan rumah, terus bagaimana? Anda hanya boleh menerima senilai premi yang distorkan, tidak boleh lebih dari itu. Sehingga di total kemarin per bulan bayar berapa, kemudian setelah sekian tahun dapat klaim, hanya senilai apa yang Anda bayarkan itulah yang boleh Anda terima. Lebih dari itu adalah uang orang lain. Kan saya dikasih, ya menang juga dikasih. Di sini Anda melakukan transaksi ghoror, lalu Anda menang sehingga dapat klaim. Dan kemenangan dari hasil transaksi ghoror itu statusnya seperti kemenangan dalam perjudian. Hukumnya dilarang meskipun saling ridho. Wallahu a'lam. Kalau rumahnya sudah terlanjur dibeli, rumahnya sudah di. Ya, kalau kemarin penggunaannya lebih, rumahnya tidak harus dijual ya. Dilihat saja dana penggunaannya. Misalnya yang sudah distorkan ke asuransi 300 juta. Tapi dia menerima 500 juta. Maka yang 200 juta bukan uang dia, dia harus kembalikan ke lembaga asuransi. Kalau enggak bisa, maka bisa dikembalikan ke Baitul Mal. Serahkan ke pemerintah. Nah. Baik, Ustaz. Kemudian mereka menanya, yang penanya bertanya juga, bolehkah saya meneruskan Ustaz dari pihak asuransi karena sakit, jadi diperpanjang preminya Ustaz. Apakah harus diteruskan, apakah dibiarkan saja tidak dilanjut kembali? Kalau bisa dihentikan tanpa Anda rugi, maka segera dihentikan. Tapi kalau tidak bisa, kecuali harus besar, maka Anda bisa bertahan sampai kira-kira ketika ditarik utuh. Ada tulisan saya tentang ini ya, solusi bagi yang sudah terlanjur asuransi di web pengusahamuslim.com. Nanti mungkin bisa merujuk ke web ini. Tulisannya judulnya solusi bagi yang sudah terlanjur asuransi. Nah, baik Ustaz, harap sabar ini pertanyaan dari kertas. Kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari radio, ada dari Bas FM Salatiga. Ustaz, gadai tanah yang tanah itu dimanfaatkan oleh pemberi utang dengan kesepakatan dua pihak, boleh tidak Ustaz? Gadai tanah yang lahannya dimanfaatkan oleh pemberi utang atas kesepakatan kedua belah pihak, jawabannya riba. Enggak boleh ya. Karena tanah butuh biaya perawatan enggak? Hah? Butuh enggak? Enggak. Sehingga biarkan saja orang dirubung semut. Biarkan saja. Dan nah nanti kalau dibiarkan saja kan penuh dengan rumput, ya sing duwe tanah kon ngresiki gitu aja. Dan apa kepentingan Anda dengan garap sawah itu, tanah itu? Dia penuh dengan rumput kan tetap saja tidak akan berkurang nilai dari tanah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini Ustaz ada lanjutkan dari tadi yang bertanya tentang reseller Ustaz. Yang tadi usahanya berkaitan dengan jual beli emas. Usahanya jual beli emas yang baik online maupun offline. Nah, tadi usahanya jalan, ada beberapa reseller yang mengambil barang-barang dari saya hingga usaha ditutup karena hijrah. Reseller kami ada yang masih berhutang. Hutangnya tersebut baik. Yang jelas ketika Anda melakukan ini sebelum paham, maka wallahu alam, pendapat yang lebih benar adalah akad tidak perlu dibatalkan. Silakan dilanjutkan. Karena itu mereka yang sudah mengambil emas secara kredit dan belum bayar, Anda berhak senilai emas itu atau emas itu dikembalikan. Kemudian ditransaksikan ulang secara tunai. Wallahu a'lam. Karena itu silakan diminta senilai harga emas itu, tapi tidak boleh nanti dipakai kulaan emas lagi terus kredit emas lagi. Jangan mengulang yang sudah terjadi. Ustaz, mudah-mudahan sudah hijrah total Ustaz. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengambil rambutan tetangga yang jatuh di halaman, halaman apa nih? Halaman tetangga, sedangkan rumahnya itu kosong, Ustaz. Mubazir kayaknya kalau busuk di bawah. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Mungkin termasuk duren dan yang lain, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu sudah pernah kita bahas ya, bahwa ketika orang itu lewat di kebun, lalu dia ingin mengambil sebagian buah di kebun itu, Islam mengizinkan dengan syarat teriak dulu, memanggil pemilik kebun, ya sahibah ha'id, ya sahibah ha'id. Kalau tidak ada respon, dia boleh ngambil, hanya dimakan di tempat itu, terus pergi. Insyaallah berdasarkan kesimpulan ini, maka boleh ngambil rambutan milik tetangga tadi dengan ukuran normal, dan itulah yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketika punya tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh manusia, dimakan burung, dimakan binatang, menjadi sedekah bagi pemiliknya. Dan karena tanaman itu Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberi hasil, maka pemilik diperintahkan jangan larang yang seperti ini. Biarkan saja ya, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Misalnya kalau biarkan burung itu hinggap di situ sampai waktunya panen entek rana sisane, ya jangan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari melalui kertas. Baik, ini perlu disampaikan juga ya. Tadi penjelasan Ustadz berkaitan tentang rohin, bukan rohim, pakai nun ya, rohin. Di sini tulisannya rohim, Ustadz. Baik, jika rohin tidak bisa membayar dan menyerah zamannya, sudah ada perjanjian boleh menjualkan harta gadai. Jika murtahin mampu membeli sesuai harga pasar, apakah murtahin boleh membelinya, Ustaz? Apakah siapa? Murtahin boleh? Boleh membelinya. Membelinya. Apakah murtahin boleh membeli barang gadai itu? Saya belum mendapatkan keterangannya. Tapi insya Allah tidak ada masalah selama harganya disepakati. Misalnya utangnya 100 juta, barang gadainya lahan nilainya 300 juta. Lalu daripada nanti kecekel orang lain, tak beli saja dengan harga normal 300 juta. Selama tidak ada kesepakatan di awal, insya Allah boleh. Sehingga tinggal membayari kekurangannya 200 juta. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk sesi tanya jawab bisa langsung ataupun melalui kertas. Baik, kita bacakan kembali Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum. Bagaimanakah hukumnya Ustaz jika menjadi ketua koperasi simpan pinjam di kampung yang ada praktek ribanya, meskipun kita sudah tidak setuju praktek riba tersebut? Apakah hal ini diperbolehkan? Kita juga sudah tidak menerima untuk bagi hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, karena di situ ada praktek ribanya dan Anda adalah pemimpinnya, maka tidak cuma tidak setuju tapi juga membubarkan. Membubarkan praktek ribanya. Sehingga simpan pinjam tetap boleh ada, tapi tidak boleh ada kelebihan. Pinjam 500 ya balik 500, peser pun tidak boleh ada kelebihan. Pertanyaannya terus nanti koperasi dapat untung dari mana? Ya kalau nulung jangan ngambil untung. Kalau nulung jujur nulung, enggak dapat untung enggak apa-apa. Kalau pengin dapat untung bisa melalui donasi, donasi umum atau koperasi jualan barang yang dibutuhkan oleh para anggotanya, kalau dia mengambil margin dari situ. Wallahu a'lam.